asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala al-qaulu sadis afwan. Mana? Wa minha 147 kan? Di antaranya hukum-hukum dari apa ini? Masih hukum fa'il, hukum yang keberapa berarti? 4 ya. Annahu yajibu ta'nisul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madi wa bita'il mudhara'ati. Yaitu wajibnya memberikan fi'il tanda ta'nis sakinah. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas, ini mu'annas hakiki, ini pada fi'il madi atau pada atau dengan ta' mudhara'ah. Kalau fi'ilnya mudhari', tadribu zaid, tadribu hindun, fi awalil mudhari, di awal mudhari yang dia tergabung dalam huruf ana itu. Idza kana al-fa'ilu mu'annasan haqiqiyyan at-ta'nis. Jika fa'ilnya adalah mu'annas, mu'annas hakiki. Mu'annas yang betul-betul wanita, betina. Nah, nahu qamat hindun taqumu hindun. Ini wajib dikasih ta'. Wa yajuz tarku ta'i. Nah, boleh taknya tersebut ditinggalkan enggak pakai ta walaupun fa'ilnya mu'annas. Idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nis. Nah, kalau fa'ilnya mu'annas majazi. Artinya dia enggak punya kemaluan, enggak bisa melahirkan, bertelur. Nah. Ya, dia semisal al-ardu as-sama ya. Nahu tola' asy-syamsu. Ah, itu dia. Ta'nisnya enggak ada. Boleh juga tola'at. Wa qawluhu ta'ala wa ma kana salatuhum. Walaupun kana fi'il madhi naqis, salatu di sini bukan fa'il isim, tapi dia maknanya di sini adalah bahwasanya kana itu mengikuti hukum fi'il. Kalau dia isimnya mu'annas, maka dia pun diberikan ta'nis. Makanya dia fi'il walaupun naqis. Wa ma kana salatuhum, lihat. Ya, bukan wa ma kanat. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasbiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Baitul Haram kecuali tepuk tangan siul. Baik. Wa hukmu al-musanna wal majmu'i ya, wa jam' as-sahihi hukmul mufrad. Nah, hukum musanna, fa'il yang musanna, hukum jama' sahih. Jama' tasrih itu maksudnya jama' tasrihin, jama' apa? Nah, jama' mu'anas atau mudakar, salim. Itu hukumnya sama seperti hukum mufrad. Fatakul qawma zaidan, qawma zaidun, qawmatil muslimatan, qawmatil muslimatu. Ini yang kemarin ini. Ya, fi'ilnya yuwahad. Yuwahad. Ya, wa amma jam'u taksir. Ya. Ada pun jama' taksir. Ya, koma zaidan. Ya. Fi'ilnya, ya. Kalau ada mu'anas baru-baru. Komat, al-muslimatan komat, al-muslimah. Nah, ada pun jama' taksir, fahukmuhu hukmul majazi at-ta'nis. Walaupun jama' taksir, misalkan dia mudakar atau mu'anas hakiki. Tapi kalau ada jama' taksir, hukumnya hukum majaz, hukum majazi ta'nis. Ya, bisa rijal. Ini jamak rajul. Ya, mudzakkar apa lagi coba? Ya. Kalau rajul bukan mudzakkar berarti niko muannas toh. Ya. Niko kan rajul, enggak? Qamar rijalu. Ah, boleh juga qamatir rijalu. Ah. Qama al-hunud. Hunud jamak dari apa? Hindun. Qoma itu. Ya. Wa qamatil hunud. Ja'at at-tullabu. Ah, itu ya. Ah, enggak. Baca-baca sini syarahnya. Pak Sofyan, udah baca belum? Belum. Ayo baca ini. Pada tadi bahas apa? Protolaksiun. Apa ngomongnya aja saya keselak. Protolaksiun apaan lagi itu. Ini aja kita bahas. Ayo. Ya, ini tani sih. Karena ada diharokat di atas tuh. Taknis, apa irobnya berarti sekarang taknis? Berarti enggak tahu nih. Pak Irwan mana? Nah, iya berarti marfu. Lahi ada huwa al-hukmul wahidu wa huwa wujubun wa huwa wujubun wa huwa wujubu taknisil taknisul kiti. Wah benar-benar tadi taknisi taknisu taknisa disebut semua. Yang benar mana? Apa irobnya taknis? Irobnya taknis berarti apa? Wujub taknis. Taknis berarti apa? Wujub taknis. Apa? Hah? Taknisu dong berarti. Loh. Khobar. Gak nyambung maknanya. Ya, lihat nih. Minha diantaranya adalah wajib mentaknis fi'il. Fi'ilnya kalau fa'ilnya mu'anas hakiki. Hada warmurabi. Inilah hukum keempat. Bahwa wujubu wajibnya taknisi mentakniskan al-fi'il. Mudah menilai. Kalau khobar wajibnya, yang wajibnya adalah memuanaskan fi'il, mentaknis fi'il. Nambung. Sedangkan wujub adalah apa irobnya? Apa irobnya wujub? Dia bisa khobar jadi huwa. Ya. Ini khobar dari huwa. Terus bahwa wujubu taknis fi'li in kana al-fa'ilu mu'annasan badalika fi mawdi'ain. Fi mawdi'ain. Wajibnya mentakniskan fi'il jika fa'il mu'annas. Yang demikian itu wajib memberikan fi'il itu tanda taknis itu di dua tempat. Terus boleh enggak kalau saya baca ahadihima? Sebagai apa? Loh, ahadihima khobar. Masa khobar? Khobar apaan? Ahadi. Saya baca ahadi, misalkan saya baca ahadihima. Sebagai apa? Badal. Badal apa? Badal kul min kul, badal wolat. Apa badal apa nih? Badal istimal atau badal apa? Badal ba'at minkul, bukan badal kul minkul. Kalau saya baca ahadahuma, boleh enggak ahad? Boleh. Sebagai apa? Sebagai apa, Faris? Ahadahuma. Boleh enggak? Antum katanya boleh. Boleh apa enggak? Kalau enggak boleh bilang enggak boleh. Paris. Ditanya bengong lagi. Enggak tahu. Nah, kalau begitu kita serahkanlah kepada ahlinya. Raymond. Ya, idza usidal amru ila ghairi ahli fatadir sah. Tuh lihat tadi itu sah semua tuh. Hancur semua. Ah, Raymond, amirnya. Maful apa? Takdirnya? Mau diain lah takdirnya ani atau yani. Ini setengah hancur lah. Aduh, Pak Sofyan, Pak Sofyan. Ayo, antum. Makanya jarang masuk sih. Ya, makanya masuk. Kalau nggak masuk itu aktif juga tanya, ikut. Kalau waktu kosong, pada asar ini mereka murojaah. Biasanya tuh di murojaah itu akan terlepas tuh yang muter-muter di kepala pas hadir. Biasanya sih. Pas sekarang kalau hadir pusing tuh nggak terlepas. Pas murojaah, oh itu kebuka. Gitu. Nuh Raymond dulu, wah putar ya pe. Keribonya luar biasa. Sekarang masya Allah rebounding. Langsung Abu Irob. Ayo Pak Sofyan lanjut. Lima an yakuna al-fa'ilu isman dohiron hakiki at-ta'nisi. Irobnya hakiki ayakuna al-fa'ilu isman dohiron. Apa irobnya? Hah? Isim yakun kan udah ada tuh fa'il. Nah. Apa? Ah, Haji. Antum bacanya apa ini? Ayakuna al-fa'ilu isman dhahiran hakiki at-ta'niti, ta'nitu hakiki. Hakikinya ini apa i'rabnya ini? Karena i'rabnya nanti dia i'rabnya dengan muqaddar. Dengan harokat muqaddar. Nah, harga apa i'rabnya? Sifat dari mana? Hah? Ayyakuna al-fa'ilu, fa'ilnya mesti isim dhahir. Jadi dia apa ilmu? Nahat dari mana? Sifat benar. Hah? Dia tabi' dari isman dhahirat atau tabi' dari al-fa'il? Hah? Nah kalau sekarang dari isman dhahirat, lihat isman dhahirat nakirah. Ini sekarang dia ya diidhofahkan kepada pakai al, berarti dia ma'rifah. Jadi sebagai apa tuh? Kalau badal itu ya, badal itu tidak dipersyaratkan seperti persyaratannya tabi' dan apa na'at dan man'ut. Kalau na'at man'ut naatnya, manutnya, ya, ma'rifah atau nakirah, oh naatnya mesti sama. Kalau badal dah, ya, maka kita ini i'rabnya badal atau bayan. Ya, terus. Enaknya atau bayannya, terus. Mu'anisi wa na'jati ma'tuf ke mar'a wa na'wihima. Baik. Syekh Sofyan rumahnya kepayahan dia. Ya, susah ya. Ya, qala. Kata Syekh, yang pertama yang wajib fi'il dikasih ta'nits ya. Apabila fa'ilnya isim dhahir. Isim dhahir itu fa'ilnya tersebut isim dhahir yaitu mu'anasnya hakiki. Ya. Hakiki ta'nits yang muttasilan bi fi'lihi, bersambung dengan fi'ilnya. Kalau terpisah dengan fi'ilnya udah enggak wajib. Ya. Ja'at Fatimatu. Ja'at al-yawma al-Fatimat. Fatimatu. Boleh ja'at al-yawma Fatimatu. Nah, gak wajib. Tapi yang wajib itu kalau mu'anasnya hakiki dan muttasilat. Bifi'li. Contoh. Qomat hindun. Takumu hindun. Nah. Qalat imra'atul aziz. Yang dimaksud dengan mu'anas hakiki malahu farjun. Nah, yang punya farj. Kemaluan kalau bahasa kita vaginanya. Ya, sebenarnya wanita, manusia atau najah. Ya, domba betina. Wanahu hima dan semisalnya. Mustafa udah baca belum Mustafa? Yang tadi pagi udah baca siapa? Arga sama Aris. Ayo, padahal. Ma'ala farja lahu. kasyamsi wal ardi wal nahri fal awwalu nahru min qamat aw taqum qala ta'ala wa maryam ibnat imran allati ahsanat qabla asani nahru asyamsu wal ardu qala ta'ala ila as-sama'i fatarat wa asyamsu tadri Nah, yang kedua, ya, yang kedua. Tadi yang pertama apa ya? Fa'ilnya mesti isim dhahir muannats hakiki. Atsani walam yadhkurhu al-musannif. Wah, yang kedua ini musannif Al-Hattabi enggak menyebutkan ini. Syarat yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan. Yaitu apabila fa'ilnya domir mutasil. Perhatikan, fa'ilnya domir mutasil ya'udu alal mu'annasin hakiki. Yang fa'ilnya tadi domir mutasil kembali kepada mu'annas hakiki atau majazi. Ya, mu'annas majazi itu apa? Yang enggak punya farj. Enggak punya farjun. La farjalahu. Semisal matahari, bumi, dan semisalnya. Bintang, ya enggak? Itu hukum mu'annas semua kan? Baik. Contoh yang pertama, yang hakiki. Nah. Hindun qomat autakum. Hindun qomat autakum. Hindun takumu. Qala ta'ala. Ya. Lihat. Fa'ilnya domir muttasil ya. Domir yang akan bersambung. Domiran muttasilan. Ya'udu ala mu'anasi. Kalau hindun komat, bukan muttasil dong fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Nah, domir mustatir. Kembali kepada? Mungkin maksud beliau begitu kali. Muttasil di sini bersambung. Ya, hindun takum. Waryab wa maryama benata imrana allati ahsanat farjaha. Ahsanat. Ya. Ya. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Ya. Kembali ke mana? Ke maryama. Berarti wajib tahnis. Ahsanat. Maryam putri Imran. Ya. Yang menjaga kehormatannya. Asyamsu tola'at atau asyamsu tatlu'u. Nih, majazi. Innamas sama idas sama'u fatarat. Fatarat kembali ke mana? Ke asyama. Majazi. Wasyamsu tajri. Tajri lihat bil mudhari. Bukan yajri. Dari mustaqarrin laha. Baik. Terus berikutnya ilham, dia baca belum ilham. Jam'ah jam'at taksirin limudzakkarin mana-mana tadi. Saya ketinggalan. ka'annaka fi halatil ula. Kok tadi fi awali enggak nyambung. Nah, terus nah. Bagaimana tadi? Wa qawlu ya juzu tarkuta. Boleh taknya itu dibuang idzakan al-fa'ilu majaziya at-ta'nis. Ya. Kalau fa'ilnya adalah majazi yang mu'annas. Mu'annas majazi. Ai ila akhir. Ilam. Ketahuilah bahwasanya boleh ilhaqu ta' menyertakan ta' atau tidak pakai ta'. Biar bayi masa ilah. Ya, di empat tempat. Di empat permasalahan. Yang pertama, idakan al-fa'ilu isman dhahir. Majazi at-ta'nis. Yang pertama, jika fa'ilnya isim dhahir, yang mu'anas majazi. Contoh, tola'at atau tola'at atau tola'a asyamsu. Lihat, wajakot ja'atkum mau'idhatun. Mau'idhah. Lihat, pakai ta'nis. Ja'at. Qad ja'ahu mau'idhatun. Ah, enggak pakai ta'nis. Mirrabbi. Wa kal ayat allati dzakarha musannifu, qal ilhaqu ahsan. Dan seperti ayat yang dibawakan oleh musannif, tapi ilhaq lebih baik. Namun jangan antum pahami berarti ayat yang pakai ada ilhaq ta'nis ja'atkum itu lebih baik pada faman ja'ahu mau'idhatun. Enggak. Itu di lain Quran. Kalau fasal ini juga ada fasal ja'atkum. Ini juga ada ja'ahu. Nah. Maka ketika ja'ahu yang terbaik ialah ja'ahu tanpa ta'nis. Ketika ja'atkum yang terbaik adalah pakai ta'nis. Nah, ini penjelasannya di ilmu bayan. Ya, di ilmu bayan. Jadi jangan dipahami. Nah, maka di ilhaq kalau yang mu'anas majazi pakai ta'nis itu ahsan. Itu selain Quran. Kalau selain Quran yang enggak pakai ta'nis itu yang ahsan. Paham sini? Wa man ahsanu minallahi qila. Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik ucapannya pada Allah? Khairul kalam kalam Allah. Yang dipahami itu, ya. Sebagian orang dengar kaidah ini, oh berarti ya ini kurang baik. Yang baiknya waja'athu. Waja'at waja'athu mau'idhatun. La na'udzubillah. Ini keyakinan siapa? Akidah rusak. Akidah rusak kayak begitu. Ilhaq ahsan itu selain Quran. Kalau yang sudah di Quran itu ahsan semua. Paham sini? Tapi alasannya apa? Makanya belajar di ilmu lanjutan lagi nanti. Ilmu bayan. Ilmu ma'ani. Sekarang gak tahu ya udah. Imani aja nih. Asaniyah yang kedua. Nah ini ya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Boleh meninggalkan ta'nis pada fi'il jika fa'ilnya adalah mu'anas majazi. Yang kedua, idza kana al-fa'ilu jam'at taksirin. Ibu dzakarin atau mu'anasin. Nah, apabila fa'ilnya jamak taksir buat mudzakkar atau mu'anas. Contoh, qamat au qama rijal. Qamat au qama al-hunud. Qalatil Arab. Ya, Arab jamak taksir. Boleh qala. Baik. Qala waja'a ikhwatun. Ikhwatun jamak taksir dari apa? Kok jadi ikhwah? Akhun. Ya. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Waja'a ikhwatu Yusuf. Fata'nis ala ta'wil bil jama'ah. Maka taknis itu ya maknanya adalah takwil, makna jamaah. Wa tadzkir adalah takwil bil jamaah. Nah, kalau yang mudzakkar takwilnya jamaah. Maka annaka fi halatil ula, seolah-olah ada pada keadaan yang pertama, qomat ar-rijalu, maknanya adalah qomat jama'atul rijali. Fa'ilnya seolah-olah jamaah. Ya. Ketika dikatakan qomat al-hunudu, qomat jama'atul hunudu. Nah, pada keadaan yang kedua enggak pakai ta'nis, taqul gimana? Qoma rijalu, qoma jam'u rijalin, rijali. Qoma al-hunudu gimana? Jam'u hunud. Pokoknya kalau pakai ta'nis seolah-olah jamaah. Kalau enggak pakai ta'nis jam'u gitu. Ya. Ursilat rusulun, ursilat rusulun. Berarti gimana? Ursilat jama'atu rusulin. Itu gampang kan kaidahnya? Gampang itu ya. Wal ahsan ilhaqu ta, yang terbaik disertakan ta dengan ta'nis tarkuha. Ya. Ma'al muannas pakai ta kalau dia fa'il yang muannas, enggak usah pakai ta ta'nis kalau fa'ilnya mudzakkar. Wa hadani mas'alatan dzakarahuma al-musannif. Dan dua permasalahan ini telah disebutkan oleh musannif. Kaidah ketiga. Apa yang ketiga? Tafadhol. Dibaca sini. Ya, repi-repi. Nah, yang kedua. Yang kedua di sini yaitu jika fa'ilnya muannas, ya, idza kana al-fa'ilu al-muannasu fa'ilan ni'ma wa bi'sa. Jika fa'ilnya yang muannas adalah fa'il dari nikmah dan bi'sa. Nikmat atau nikmah al-mar'atu atau hindun, nikmat au bi'sat al-mar'atu atau da'dun. Da'dun nama muannas juga. Cuma jarang ya. Mas Muki, da'dun. Takut dulu ada antum. Kayak badut namanya entar lagi. Mas Muki, ta'aruf. Siapa nama akhwat inceran antum? Da'dun. Kalau hindun, da'dun. Jarang didengar. Gak apa-apa. Ya, kalau jarang didengar itu yang biar dimasyarakatkan kembali. Ezekiah, kalau cari istri, cari yang namanya da'dun. Nah. Mana lagi tadi? Nah. Wal ilhaq ahsan. Tapi kalau fa'ilnya muannas disertakan pakai ta ta'nis itu lebih bagus. Bi satil mar'atu hindun misalkan. Atau ummu jamil kok hindun sih. Bi satil mar'atu ummu jamil. Boleh bi sa al mar'atu ummu jamil. Ummu Jamil siapa tuh? Istrinya? Ada cowoknya Abu Lahab. Ya. Nah. Mana kita di sini? Ar-Rabi'ah, yang keempat. Baca lagi, Refi. Yang keempat, idza fasala bainal fi'li wal fa'ili al muannasi al haqiqi fasilun. Jika antara fa'il yang muannas hakiki dengan fi'ilnya itu dipisah oleh sebuah fasil. oleh sebuah apa namanya pemisah. Ya. Ya. Goiru apa goiro dibacanya sini? Ingat kaidah di mustasna mengucapkan i'rab goir, dia seolah-olah mustasna dengan illah. Dia seolah-olah mustasna dengan illah. Kalau kalimat sebelumnya tamujab, berarti goir dibacanya goiro wajibul wajibul mansub. Nah, ini kalimatnya udah tamujab belum? Udah, berarti goiro. Ya, selain illah. Nau ja'at al-yawma imra'atun bita'nis. Ya, boleh juga apa namanya? Imra'atun wa ja'al yawma imra'atun bitadzkir wal ilhaq ahsan. Terus lanjut fa in kanat mudzakkarun mahdhubun wa huwa lafdhu ahadin ila id ila ma'na fa in kana al-fasilu illa. Nah, sekarang jika fasilnya pemisahnya adalah illa, contoh maqama illahin dun, maka wajib menurut jumhur. Sebagian lagi menyatakan enggak wajib, tapi arjah yang paling rajih. Nah, kalau jumhur mewajibkan. Mewajibkan jumhur nahwu, ahli nahwu mewajibkan, jumhur nuhat ya. Tarku ta wajib, enggak usah pakai ta ta'nis. Kenapa? Karena fa'il secara hakiki udah bukan yang muannas tadi itu. Nah, tapi mudzakkar, fa'ilnya ada mudzakkar mahdhub, itu lafaz ahadun. Karena makna maqama ahadun, makna maknanya adalah maqama ahadun ila hindun. Maka hindun badal minhu, badal dari ahadun. Terus kita baca lagi. Masya Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Minha anna al-asra fihi an yaliya fi'lahu thumma yudhakkar. Thumma yudhakkara al-maf'ulu. Nahu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Perhatikan, hukum asalnya pada fi'il, dia mesti disertakan fi'ilnya. Pada fa'il, yaitu anyaliya fi'lahu, disertakan fi'ilnya, kemudian maf'ulnya dimudzakkarkan. Afwan, mudzakkarkan. Yudzkar, disebutkan maf'ulnya secara langsung setelah fi'il. Contoh, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Fi'il warisa, Sulaiman fa'il, Daudah maf'ul. Sulaiman mewarisi dari Daud. Nah, ini hukum asalnya maf'ul langsung disebut. Nah, atau afwan. Fa'il disebut setelah fi'ilnya. Anal asra fihi, hukum asal pada fa'il, anyalia fi'ilah. Dia disebutkan setelah fi'ilnya, kemudian baru disebut maf'ulnya. Waqad yata'akharu al-fa'ilu. Wayataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Nah, terkadang fa'ilnya itu diakhirkan, maf'ulnya didahulukan, tapi hukumnya jawazan. Contoh, walaqad ja'a ala fir'auna an-nudhur. Yang seperti ini bisa dipahami, ada indikasinya. Nah, ya. Yang datang siapa? An-nudhur, pemberi peringatan. Bukan Fir'aun. Tapi kalau Sulaimana Daudah, ini mesti didahulukan ya Sulaiman, karena Sulaiman fa'il. Ya, daraba Zaidun Amron, Kalau antum balik-balik daraba amrun zaidan atau nah, ini kan yang si Zaid fa'il. Daraba amrun zaidun. Antum balik-balik gitu. Kayak gini mudah ya. Gampang ya. Yang ada indikasi mudah. Nah, yang enggak ketahuan itu ya. Daraba Ahmad Muhammad Ahmad Ibrahim. Sementara dua-duanya majhul. Kita enggak tahu siapa dia. Ya, siapa? Yang mukul siapa? Yang dipukul siapa? Nah, ini wajib diakhirkan maf'ul, dikedahulukan fi'il, fa'il. Ah, Musa Isa gitu kan. Walaqad ja'a fir'auna nudur. Wa wujuban yang wajib syaqalatna amwaluna. Nah, nanya itu maf'ul, wajib didahulukan. Daripada amwaluna. Ya, jangan syaqala amwaluna na. Ya, kemudian idibtala Ibrahimu Ibrahima rabbuhu. Ya, enggak boleh idibtala rabbuhu Ibrahima. Nanti dhamirnya kembali ke mana? Waqad yataqaddamu al-maf'ulu 'ala al-fi'li. Nah, terkadang maf'ul bahkan mendahulukan bukan cuma fa'il, fi'il bahkan. Ya, wal fa'ili jawazan, fi'il dan fa'il secara jawazan. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu, ya fariqan maf'ul bih. Kadzabu fi'il fa'il. Wa wujuban lahu ayya ay fa ayya ayatillahi yunkirun ayya isim istifham wajib didahulukan, enggak boleh tunkiruna ayya ayatillah, enggak boleh karena dia adalah isim istifham mesti didahulukan ya di annas mastifhamin lahu sadrul kalam, karena isim istifham dia memiliki hak untuk didahulukan di awal kalam. Nah, syarah dibaca sih. Siapa yang belum baca? Suyudi sama Niko. Ada siapa lagi? Udah semua hari ini. Nah. Niko, baca Niko. An yu'tiya mubasyaratan munazzalun zainya tasdid. Huh? Munazzalun minhu manzilata. Yujia, nah asal ini Yajio, wah Yujia. Ba'dahuma Fadilatu Syekh itu. Fadlatun atau dulu coba apa memislu al maf'uli fi khoy khoy apa fi baqiyati ma'mulatin ma'mulatil fi'li fadlatan khabar qaul nah mana tadi ya. Hukum asalnya fa'il mesti disebutkan setelah fi'il, hadza huwa hukmul khamis, ini hukum yang kelima adalah hukum fa'il annal asla fil fa'il an yu'tiya bihi ba'da fi'lihi, hukum asal dari fa'il dia mesti didatangkan setelah fi'ilnya. Ya, karena dia itu munazzalun diposisikan darinya manzilata juz'ihi, seperti satu manzilata juz'i pada posisi bagiannya, bagian si fi'il. Ya, seolah-olah dia satu kalimat. Kalau satu kalimat, ya kalimat pertama disebutkan pertama. Permen, ya permen, jangan menper. Ya enggak? Menteri, jangan trimen. Oh, trimen tiga, entar. Istri, jangan triis, ya. Mana lagi tadi? Ya, summa yaji wal maf'ulu ba'dahuma. Baru kemudian maf'ul datang setelah keduanya fi'il fa'il. Kenapa? Li'annahu fadlatun. Karena yang namanya maf'ul itu fadlah. Apa maksud fadlah? Yang datang setelah kalimat sudah sempurna. Enggak ada dia, enggak masalah. Nahu daraba Zaidun. Daraba Zaidun, ya udah cukup itu. Zaid memukul udah. Mukul siapa? Ya pokoknya kalimatnya sempurna. Zaid memukul. Eh ternyata ada maf'ul amron, ya udah. Nah, amron itu fadlah. Wakan ayat yang lati tak koroha al musab, seperti ayat yang disebut al musab. Ayat apa? Wa warisa Sulaimanu Daud. Kemudian, seperti misal maf'ul fi dzalika, bagiat ma'mulat. Pada ma'mul fi'il yang lain. Maf'ul yang lain. Likauniha fadlatan. Karena status dia sebagai fadlah. Contoh. Qama Zaidun amsi. Ya, ini kan dia maf'ul fi. Qama Zaidun musri'an. Hal. Ya, dia ma'mul semuanya. Nah kalau ma'mul ini fadlah semuanya. Ya, fadlah semuanya. Anahu dhalik, atau yang semisal. Ada sampai sini ini kok ya? Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidan Amrun wa kami tadi al-musannifi fa kullun man Zaidan min Zaidan wa ala fir'auna maf'ulun bihi muqaddamun wa amrun wal nuduru fa'ilun mu'akhkharun jawazan wa innama kana hadha ta'khiru jaizan bi annahu la mani'a min taqdimi. Baik, ini dulu. Wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu, yang mana mata ini? Qad yata'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Terkadang maf'ul duluan fa'il belakangan. Ai anna hadha al-asla, ini adalah hukum asal yang qad yatakhallaqu, yang terkadang menyelisih asalnya. Wa yata'akhkharu al-fa'ilu, fa'ilnya akhirnya belakangan. Wa yataqaddamu al-maf'ul, maf'ul datang duluan. Imma jawazan, apakah boleh aja daraba Zaidan amrun, atau semisal muson yang dibawakan oleh musannif. Yang dibawakan musallif apa? Walaqad ja'ala fir'auna an-nudur. Ya. Wa kullu min Zaid dan ala fir'aun, itu Zaidan ala fir'aun, maf'ulun bih muqaddamun. Sedangkan amrun dan nudur, fa'ilun mu'akharun jawazan. Wa innama kana hadha at-ta'khiru jaizan. Namun diakhirkan ini hukumnya boleh aja. Li'annahu la mani'a min taqdimihi, karena tidak ada yang mengharuskan, tidak ada yang mencegah untuk didahulukan dia. Maf'ul bih didahulukan, enggak ada yang melarang. Terus lanjut lagi Suyudi. Dan berikutnya wajib maf'ul bihnya itu didulukan. Yang demikian itu di berapa tempat? Lanjut Suyudi. Idza kana al-fa'ilu isman dhahiran wal maf'ulu dhamiran muttasilan bi fi'lihi. Nahnu shaqalatna aqwaluna. Nah. Terus wa innama wajaba ta'khiru al-fa'ili fi hadhihi al-halati li'annahu la yajuzu faslu dhamiri. Wasli fala yuqalu syahadat amwana iyana. Nah berikutnya imma wujuban, ini bisa wajib nih, wajibnya maf'ul duluan ya, fi mawadi'a di berbagai tempat, di antaranya apabila fa'ilnya isim dhahir, maf'ulnya dhamir muttasil ya, yang bersambung dengan fi'ilnya. Syagolat, nah ini domir bersambung dengan fi'il ya. Fa'il isim dhahir amwaluna. Syagolat, nah amwaluna. Amwal jama' taksir ghairu akil, hukumnya boleh muannas. Syagolat, nah amwaluna. Kok syagolat amwal ya, amwal benar ya. Dia jama' mu'anas, jama' taksir ghairu akil. Maka hukumnya mu'anas. Ya. Inna mawajab ta'khirul fa'il. Ini lagi bahas apa sih? Oh, diakhirkan. Sakolat namu'aluna. Wajib fa'il diakhirkan fi hadil halati di keadaan ini. Dan naulaya juz. Fasul domir, karena tidak boleh memfasal, menjadikan domir yang munfasil. Iyaka. Iyakum. Iyana. Mainkan di waslihi, padahal masih memungkinkan domirnya wasol bersambung, ya bukan munfasil. Fala yukal syakolat amwaluna iyana, ya nggak boleh. Ya, terus dibaca berikutnya. Paris. Lazima audud domiri. Warud batan. Yang berikutnya, idza kana al-fa'ilu isman dhahir. Apabila idza tasala al-fa'ilu domir, idza tasala bil fa'ili domirun. Ya'udu alal maf'ul. Apabila domir yang kembali kepada maf'ul bersambung dengan fi'il. Ya. Nanti di domir tersebut ada kembali kepada maf'ul. Maka maf'ul duluan. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Ya. Jangan wa idibtala rabbuhu Ibrahima. Nanti hu-nya itu kembali kemana? Wa inna ma wajaba ta'khiruhu, wajib diakhirkan bi hadhil halati, bukan mustahab tapi wajib. Di annahu law quddima, seandainya kalau didahulukan fi'il fa'ilnya, lazima audun dhamir min mutaqaddim rabdan wa rutbatan wa huwa la yajuz. Maka konsekuensinya ya quddima. Ya, seandainya didahulukan fa'il, maka kelazimannya adalah yang kembali kepada domir itu harus didahulukan. Baik secara lafaz maupun rutbah, ini enggak boleh. Jadi gimana? Wa idhi wa id ibtala Ibrahimu rabbuhu Ibrahim. Ini enggak boleh. First, harga. Yang berikutnya contoh kari farikon kadzabu. Ini boleh ya, jawazan. Farikon maf'ul bi muqaddam jawazan. Kenapa? Karena tidak ada pencegah untuk diakhirkan. Terus yang berikutnya qauluhu wa wujuban ai wa dzalika fi mawadi'ah, yang berikutnya di berbagai tempat di antara idza kana lahu sadrul kalam kasma istifham, apabila fiil memiliki sadrul kalam itu maf'ulnya ya. Dan semisal contoh mandorobta, ini ya mandorobta, atau semisal yang dibawakan oleh musannif man ayya. Man ini man mausul bi mahali nasbin. Man istifham, man isim istifham. Ya, bukan man mausul. Ya. Bi mahali nasbin maf'ulun bi. Dia didahulukan, kenapa? Karena dia lahu sadarah, memiliki hak untuk dikedepankan, yaitu berupa isim istifham. Jangan darabta man. Jangan man darabta. Ya. Semisal contoh yang dibawakan oleh musannif man ayya maf'ul bihi muqaddam wujuban. Kenapa? Karena dia dari isim istifham dan dia adalah diantara yang memiliki hak untuk didahulukan. Ya, dan diakhirkan yang menafikannya. Kenapa? Karena dia saudara. Cukup dulu ya. Antuk ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.